jujur-jujurnya bahwa aku memang cinta, tapi banyak halangannya. Bukit cukup modal cinta ala sinetron India. Tinggal nyanyi dan menari langsung jadi kekasihnya. Jerman di jalan Jenderal Sudirman.